Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'a asharaha tartibun baina arkanihal mutaqaddimah kama dzukir. Rukun salat yang ke-14. Jadi ini sudah sampai di rukun salat yang ke-14. Rukun salat yang ke-14 adalah berurutan. Melakukan rukun secara berurutan. Dan urutan rukun salat itu sesuai dengan penyebutan musannif di kitab ini. Fa'in ta'amada, ini konsekuensi ya. Konsekuensi dari rukun tartib adalah bila seseorang meninggalkannya, maka sholat yang dilakukan batal karena tidak melakukan rukun. Tapi dalam hal ini nanti akan ada beberapa perincian ya. Batalnya sholat karena tidak tartib itu ada beberapa perincian. Yang pertama, fa'in ta'ammadal ikhlala bitartib, jika seorang yang sholat sengaja tidak melakukan tartib, sengaja mencacat. Jadi ikhlal itu melakukan kecacatan. Yang dicacat adalah tartib. Bitaqdimi ruknin fi'liyin, dia mencacat tartib dengan cara mendahulukan rukun. Tapi rukun yang berupa perbuatan, rukun fi'li. Contohnya ka'an sajada qobla ruku'. Jadi urutannya mestinya ruku, setelah ruku i'tidal, setelah i'tidal baru sujud. Tapi dia melakukan sujud sebelum ruku. Jadi setelah membaca Al-Fatihah dia langsung sujud. Nah, itu berarti melakukan taqdimi ruknin fi'liyin, mendahulukan rukun fi'il. Bila melakukan itu, maka batalat sholatuh, maka sholat yang dilakukan batal. Itu kalau memang yang dicacat adalah rukun fi'li. Lalu kalau rukun qauli bagaimana? Amma taqdimur ruknil qauli falayadhurru. Kalau mendahulukan rukun qauli, itu hukumnya tidak apa-apa. Namun ada pengecualian, yaitu illa salam, kecuali salam. Karena memang salam itu adalah rukun yang merupakan akhir dari sholat ya. Rukun yang akhir dari sholat. Jadi kalau salam diletakkan di selain akhir, maka hal itu menunjukkan bahwa sholat yang dilakukan telah diakhiri. Kalau mengakhiri sholat itu artinya sholatnya batal. Jadi mendahulukan rukun qauli itu tidak membatalkan sholat ya. Tidak membatalkan sholat. Wa tartibu baina sunani kasurati ba'da al-fatihah wa du'ai ba'da tashahudi wa sholah syaratun lil i'tidadi bisunniyatiha. Melakukan sunnah sesuai dengan urutannya itu merupakan syarat agar sunnah itu sah ya. I'tidad ini bisa terjemah dengan sah ya, dianggap oleh syariat dalam arti sah. Jadi dicontohkan dalam kitab ini, contohnya adalah membaca surat setelah Al-Fatihah. Jadi semestinya kesunahannya membaca Al-Fatihah dulu, baru membaca surat. Kalau dilakukan sesuai urutannya, maka dia mendapatkan kesunahan. Tapi kalau membaca surat sebelum Al-Fatihah, berarti dia tidak mendapatkan kesunahan, karena melanggar aturan sunnah yang berupa tartib. Contoh yang lain, doa ba'da tasyahudi wa sholat. Di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa setelah seorang yang sholat membaca tasyahud dan sholawat kepada Nabi, dia disunahkan untuk berdoa. Berarti berdoa ini urutannya adalah setelah tasyahud dan sholat. Seperti halnya surat tadi, kalau doa didahulukan dari tasahud dan sholat, maka doa yang diucapkannya itu tidak mendapat kesunahan. Walau saha ghairu ma'mumin fitartibi bitarki ruknin. Ini sudah ada pembahasan yang lain, yaitu tentang seseorang yang lupa atau ragu meninggalkan tartib. Pembahasan pertama dikhususkan wairu makmum, bagi orang yang tidak berstatus sebagai makmum, Berarti ghoiru makmum ini memasukkan munfarid, orang yang sholat sendiri, dan memasukkan imam. Jika selain makmum lupa, lupa tentang rukun yang berupa tartib, dia lupa melakukan tartib. Lupa itu dilakukan bitarki ruknin, dengan tidak melakukan rukun. Jadi tidak melakukan rukun, lalu melakukan rukun setelahnya itu sama dengan tidak melakukan tartib. Ini contohnya ya, seperti tadi, ka'an sajada qobla ruku. Orang yang sujud sebelum ruku. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, dia langsung sujud. Itu berarti dia tidak melakukan ruku ya. Dia tidak melakukan ruku. Atau auraka'a qobla Al-Fatihah. Atau ruku sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah belum dibaca, dia langsung ruku. Itu berarti tidak melakukan rukun berupa Al-Fatihah. Jika ada orang yang seperti itu, bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah lagho mafa'alahu hatta ya'tiya bil matruk. Maka apa yang dilakukan, semua yang dilakukannya itu tidak dianggap. Lagho ini artinya menganggur ya. Nganggur dalam arti tidak dianggap oleh syariat. Jadi rukun yang dilakukan tanpa memenuhi tartib, tanpa memenuhi syarat tartib, rukun itu tidak dianggap oleh syariat. Contohnya tadi ya, orang yang sujud sebelum ruku, berarti sujud yang dilakukan tidak dianggap. Atau orang yang ruku sebelum Al-Fatihah, maka ruku itu tidak dianggap. Itu maksud dari lagho mafa'alahu. Hatta ya'tiya bil matruk. Sehingga dia melakukan rukun yang telah ditinggalkan. Jadi selama belum melakukan rukun yang ditinggalkan, maka semua rukun yang dilakukan itu hukumnya tidak dianggap. Jadi contohnya misalkan orang yang ruku sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi dia belum membaca Al-Fatihah, langsung ruku. Setelah ruku, dia melanjutkan rukun setelah ruku, yaitu itidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua. Selama dia belum melakukan Al-Fatihah, selama dia belum melakukan matruk, dalam contoh ini Al-Fatihah, maka semua yang dilakukan itu tidak dianggap oleh syariat. Lagho ma fa'alahu hatta ya'tiya bil matruk. Fa'in tazakkaro qobla bulughi mithlihi atabihi. Caranya adalah, cara ya'tiya bil matruk, cara dia melakukan rukun yang ditinggalkan, caranya ada dua. Ada dua karena kondisi juga ada dua. Jadi kondisinya ada dua. Dua itu adalah dia ingat. Jadi ini kan masih membahas makmum yang lupa ya. Ghoiru makmum yang lupa, syaha. Syaha artinya lupa tidak melakukan. Dalam arti yang dilakukan itu tidak sengaja. Kalau ada selain makmum yang lupa melakukan satu rukun, kemudian dia ingat ya, dia ingat sebelum dia melakukan rukun yang sama. Jadi mislihi artinya rukun yang sama dengan rukun yang ditinggalkan. Jadi contoh yang pertama tadi, misalkan sujud sebelum ruku. Ada orang yang sujud sebelum ruku. Itu berarti yang ditinggalkan adalah ruku ya, yang ditinggalkan adalah ruku karena sujud sebelum ruku. Sebelum dia melakukan ruku di rokaat berikutnya, ya, maksudnya mislihi ini melakukan rukun yang ditinggalkan di rokaat berikutnya, rukun yang sama dengan rukun yang ditinggalkan di rokaat berikutnya. Selama belum melakukan itu, maka dia harus melakukan rukun yang ditinggalkan. Jadi saya ulangi, kalau contohnya orang yang sujud sebelum ruku, maka sebelum dia melakukan ruku di rakaat selanjutnya, sebelum dia melakukan ruku di rakaat selanjutnya, dia ingat, maka dia harus segera melakukan ruku, ya, dia harus segera melakukan ruku. Tetapi kalau dia ingat setelah melakukan rukun yang ditinggalkan di rakaat berikutnya, maka penjelasannya akan dijelaskan nanti. Wa illa ini artinya wa illam yatadzakkar qabla bulughi mislihi. Bila seseorang yang lupa tadi tidak ingat rukun yang ditinggalkan kecuali dia telah melakukan rukun yang sama di rakaat berikutnya, maka penjelasannya akan dijelaskan nanti. Fasayati bayanu. Aushakahwa, wallahu a'lamu bisawabi.